sendiri. Sedangkan dulu kau yang menemani. Tak rubinya luka ini bagi tanpa dan menangis sendu hatiku. Siapa tahu sakit di hati kurang.